Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Ananda Kiai Haji Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa Antv dimanapun Anda berada, bapak ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, malam ini di malam bulan Ramadan kita berkumpul di halaman Masjid Adz-Dzikra yang semarak pada malam hari ini dengan kaum muslimin muslimat dan lampu-lampu yang indah di bawah atap langit ciptaan Allah yang maha indah, tiada bandingan. Kita bersyukur pada Allah SWT dan salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah berdialog dengan para malaikat. Dituliskan dalam Quran di surah Al-Baqarah ayat 30 yang saya bacakan tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu tatkala Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menciptakan seorang khalifah di bumi sana. Bukan di surga, tapi di bumi sana. Fil ardi khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Akankah ya Allah engkau ciptakan satu makhluk di bumi sana yang bikin rusak bumi, yang akan bunuh-membunuh bertumpahan darah di bumi sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini para malaikat senantiasa bertasbih, memuji namamu dan mengkuduskan namamu. Kurang apa lagi? Kira-kira begitu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kunci dialog ini dengan satu kalimat yang luar biasa indahnya. Sesungguhnya aku Allah paling tahu, lebih tahu. Kamu semua tidak tahu. Apa manfaat Nabi Adam diciptakan itu? Allah yang tahu. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang mulia dan para pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Imam Suyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur mengatakan, yang dilihat oleh malaikat di bumi, membuat rusak bumi, bunuh-membunuh di bumi, itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Ternyata bumi ini sudah punya penduduk. Sudah ada tumbuh-tumbuhan. Sudah ada hewan-hewan. Hewan-hewan kalau jumpa, bunuh-membunuh. Makan-memakan satu dengan lainnya. Bertumpahan darah, bunuh-membunuh. Mangsa-memangsa. Siapa kuat dia menang. Ada makhluk lain lagi di bumi yaitu Banul Jan, bangsa-bangsa jin. Jin gunung kalau jumpa di jin lembah, bunuh-membunuh, perang. Jin hutan kalau jumpa dengan jin pantai, hancur-menghancurkan, bunuh-membunuh. Jin laut dengan jin darat kalau ketemu, bunuh-membunuh. Maka malaikat bertanya, akankah ya Allah engkau ciptakan lagi satu makhluk manusia yang seperti binatang dan seperti jin-jin itu? Allah katakan, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, hai para malaikat. Maka ketika manusia diciptakan, di surga, Nabi Adam AS udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Singkat cerita, diberi istri yang cantik jelita, Siti Hawa. Kemudian diturunkan ke bumi. Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dibangkitkan dari laki-laki dan perempuan Nabi Adam dan Hawa itu banyak laki-laki dan banyak perempuan kita anak cucunya. Ternyata di dunia ini baru generasi pertama saja anak Nabi Adam, satu diantaranya sudah jadi pembunuh. Qabil sudah membunuh saudaranya hanya gara-gara perempuan. Maka gak heran kalau di diskotik ada orang mabuk gara-gara perempuan bunuh orang. Dulu sudah ada. Gara-gara rebutan-rebutan pacar bunuh-bunuhan. Dari dulu sudah ada. Tapi sedikit. Ada yang bilang anak Nabi Adam 70 pasang, 140. Satu orang pembunuh, 139 tidak. Ada yang bilang anak Nabi Adam itu 100 pasang. Jadi Siti Hawa itu 100 kali melahirkan. Ayo, ada ibu-ibu yang mau melahirkan 100 kali. Setiap lahir kembar sepasang. Masya Allah. Dari 200, kalau katanya 200 orang, satu jadi pembunuh, 199 tidak. Lebih banyak yang baik daripada yang jahat. Maka yakinlah kita di bumi ini, kalau kita tetap seperti yang diharapkan oleh para malaikat, tidak terjadi, bahwa bumi ini diisi oleh orang-orang soleh, maka para malaikat akan takjub dan kagum melihat orang-orang soleh. Dulu saya sangka manusia di dunia bakal seperti binatang dan seperti para jin bunuh-bunuhan. Rupanya manusia bagus-bagus, baik-baik. Makanya Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu janganlah cemas, janganlah takut, jangan bimbang, jangan ragu. Derajatmu sangatlah tinggi. A'launa, paling tinggi. Jika kamu betul beriman kepada Allah. Subhanallah. Allah pun tidak sia-siakan kita. Allah turunkan 124.000 nabi dan rasul ke bumi ini untuk mendidik manusia agar hidup dalam naungan agama Allah SWT. Dari 124.000 nabi dan rasul, 315 menurut hadis Bukhari adalah rasul. Dari 315 rasul itu, 25 rasul pilihan. Dari 25 rasul pilihan itu, 5 rasul ulul azmi, rasul yang paling menderita untuk agama ini, untuk umatnya. Nabi Nuh 950 tahun dakwah lailan wan nahara, malam dan siang. Muridnya cuma 80. 950 tahun Nabi Nuh jadi nabi, umurnya 950 tahun, 950 tahun dilantik jadi nabi umur 480, sampai wafat lebih 500 tahun muridnya cuma 80. Bayangin Ananda. Kalau ada kiai dakwah 10 tahun cuma dapat murid satu, barangkali berhenti dia. Mending jual cabai lah. Nabi Nuh tuh 10 tahun cuma dapat satu. Anaknya yang bungsu tidak ikut, istrinya tidak ikut. Tapi Nabi Nuh tidak disebut Allah Rasul yang gagal. Nabi Nuh disebut Rasul Ulul Azmi, tahan uji. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasul Ulul Azmi. Pamannya tidak beriman, Azar, malah jadi tukang buat patung. Nabi Ibrahim dakwah terus keliling bumi, keliling dunia. Lahir di Irak, kemudian dakwah di Sam, Suriah, kemudian dakwah ke Palestina, Israel sekarang Palestina, kemudian dakwah ke Mesir, kemudian dakwah ke Arab Saudi sekarang Mekah. Masya Allah, keliling-keliling dakwah. Sukses, walaupun pamannya tidak masuk Islam. Tidak disebut Rasul yang gagal. Nabi Musa alaihissalam, bapak angkatnya yang membesarkannya dari baby, dari bayi. Fir'aun malah ngaku Tuhan. Nabi Musa tidak disebut Rasul yang gagal. Nabi Isa alaihissalam, dari baby sudah dakwah. Ini Rasul luar biasa ini. Bayangin begitu lahir langsung dakwah. Orang-orang datang menghina ibunya. Lihat keindahan agama Allah ini. Siti Maryam baru melahirkan, duduk di sebatang pohon. Pohonnya gak pernah berbuah. Tiba-tiba Siti Maryam alaihissalam sedang kelaparan, kehausan, baru melahirkan. Allah perintahkan, tepuk pohon yang kau sandari itu. Ditepuk, pok, jatuh kurma-kurma yang mateng. Bayangin kalau kita duduk di bawah pohon pisang, kita tepuk yang jatuh durian. Masya Allah. Kemudian haus, tepuk tanah yang tempat kau duduk itu. Ditepuk tanah, pok, keluar air mancur, dingin, sejuk, diminum, jernih. Bayangkan padang pasir ditepuk, keluar mancur air jernih. Karena apa? Hidup dalam agama Allah SWT. Orang-orang datang, hei kamu, bapakmu Imran orang soleh, pamanmu Nabi Zakaria orang soleh, ibumu orang soleh, sepupumu Nabi Yahya orang soleh, buyutmu Nabi Harun orang soleh. Bagaimana kamu bisa berzina dan melahirkan anak haram? Ditunjuk saja anaknya. Kalau mau tahu jawabnya, siapa anak ini? Tanya sendiri sama anak ini. Waduh, orang itu kalau kira-kira orang Jawa bilang, apa ini? Wong anak endel-endel kok kon ngomong gitu ya. Masa anak baru lahir suruh ngomong gitu. Tetap saja Siti Maryam alaihassalam tunjuk. Kalau mau tahu siapa anak saya ini, tanya sendiri. Tekonono. Ayo, tekonono. Tiba-tiba anak ini bicara, ini Abdullah, aku bukan anak zina, aku ini hamba Allah. Fa'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Atani al-kitab, Allah beri kepadaku kitab Injil. Waja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah jadikan aku membawa berkat dimanapun aku berada. Masya Allah. Ini orang-orang yang hidup dalam agama Allah. Indahnya hidup karena Allah. Baby, anak bayi bisa ngomong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Subhanallah. Rasulullah ini dilihat aja wajahnya orang jatuh cinta. Dicium kulitnya harum. Masya Allah. Kenapa Rasulullah harum? Makanannya bagus. Enggak semua dimakan, kalau kita semua digeraut. Jengkol digeraut, peti digeraut, rokok digeraut, semua digeraut. Wajar kalau kita bau. Rasulullah harum, lalat pun malu hinggap ke tubuh Rasulullah SAW. Orang lihat wajah Rasulullah langsung jatuh cinta. Dai itu wajahnya harus berseri-seri, senyum manis, sehingga orang lihat wajahnya masuk ke dalam agama Allah, jatuh cinta. Ini dai kadang-kadang wajahnya putus urat ketawanya, orang senyumnya. Orang takut lihat dia. Kita kasih salam, assalamualaikum. Putih aja matanya gitu. Indah agama ini, indah, jangan dibikin sulit. Agama ini indah, jangan dibikin kusut. Agama ini manis, jangan dibikin pahit. Ini agama rahmatan lil alamin. Agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Kata Nabi, umatku seperti lebah, tidak pernah hinggap kecuali di tempat-tempat yang harum-harum dan indah-indah. Lihat lebah hinggap dari bunga ke bunga. Pernah lihat lebah hinggap di tai kerbau? Enggak, kurang kerjaan lebah hinggap di kotoran kerbau. Enggak mau. Umatku bagai lebah hinggap di tempat-tempat yang bersih saja. Bukan umatku yang pergi ke tempat-tempat kotor, ke tempat-tempat pelacuran, ke tempat-tempat pemabukan. Tidak, bukan umatku itu. Kemudian apa lagi? Umatku itu mengeluarkan yang baik-baik. Dari perut lebah itu keluar madu. Shifa'ul linnas, obat bagi manusia. Satu-satunya obat yang ditulis di Quran, banyak obat, tapi satu-satunya yang ditulis di Quran, madu, lebah. Yang ketiga, umatku itu seperti lebah. Kalau hinggap di ranting yang lapuk sekalipun, ranting itu tidak patah. Orang Islam pindah kemana saja, enggak bikin rusak. Orang Islam pergi ke Las Vegas, tempat judi terbesar sedunia, tidak main judi. Orang Islam pergi kemana-mana saja, membawa hidayah kepada seluruh alam semesta. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, pemirsa Antv dimanapun berada, oleh karena itu jangan kita bikin Islam ini jadi wajahnya menakutkan. Puasa ini kan sudah ditetapkan siapa yang wajib puasa. Dalam Al-Quran ada 4 golongan yang boleh makan siang. Bukan semua wajib puasa. Dalam hadis ada 6 golongan yang boleh makan siang. Saya akan jelaskan siapa yang 4 dalam Quran itu. Lihat kalimat perintah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Alamatnya itu, khitabnya itu orang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Hei orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, apakah kamu jin, apakah kamu manusia, asal kamu beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad, dituliskan kepadamu sebuah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jadi pertama, yang wajib itu orang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, gak wajib puasa. Gak wajib dia puasa. Dia makan siang gak berdosa. Lakum dinukum. Kita gak boleh marah-marah. Ini ada orang Tionghoa gak Islam, makan siang kita gebukin. Babak belur. Dia pun bingung. Hanya. Lu orang pukul gue ya. Gue salah apa lu? Gue siang makan, apa salah apa? Ini nasi-nasi gue. Mulut-mulut gue. Luwe-luwe gue. Kita bilang, kamu bulan puasa siang-siang makan. Gak boleh. Hayya. Gue punya Tuhan bilang, gue boleh makan. Lu orang bilang, tidak boleh. Apa lu Tuhan gue yang baru? Orang Allah saja membolehkan orang itu makan. Tuhannya membolehkan mereka makan siang. Kok kita marah-marah, kita pukuli. Harusnya kita lihat dia makan siang, Masya Allah. Kami puasa, dia tidak. Lakum dinukum. Waliyadin. Iya. Baik. Yang kedua, yang boleh makan siang, orang Islam. Wa in kuntum maridha. Jika kamu orang Islam, beriman pada Allah dan Nabi Muhammad, tapi kamu sakit, boleh makan siang, gak usah puasa, ganti hari lain. Tapi sakitnya menurut dokter, jangan menurut kita. Pernah ada orang keker gitu, naik sudako di Medan, namanya sudako, di sini namanya mikrolet. Badannya keker, tegap, merokok. Pas, bulan puasa. Lah saya tanya, bang, kok merokok? Lah saya sakit. Tapi badan abang keker, tegap, kok abang bilang sakit? Hei, jangan sangka jelek kamu. Waktu itu saya masih muda. Saya sakit, tahu. Orang sakit, boleh gak puasa, tahu. Sakit apa bang? Dibuka kaosnya. Nih, panu. Masuk panu gak puasa. Emang kalau puasa panunya cengot-cengot. Yang ketiga. Au ala safar. Orang musafir, boleh makan siang. Orang musafir, orang Sumatera Barat, orang Padang datang ke Jakarta, boleh makan siang walaupun Ramadan. Walaupun dia orang Islam, boleh dia makan. Allah yang memperbolehkannya. Orang Aceh datang sini makan, boleh. Orang Papua datang ke Jakarta makan, boleh. Di mana mereka makan? Ya tentu di restoran. Masa di rumah saya? Kalau satu bolehlah, kalau 27 ribu orang bangkrut we. Makan. Kalau orang Padang yang udah lama tinggal di Jakarta boleh, Ustaz? Ya kalau orang yang Padang lama tinggal di Jakarta, lahir Jakarta, kalau dia pulang ke Padang, dia boleh makan di sana. Karena dia ke sana musafir. Iya. Nah bayangkan kalau orang Sumatera Barat, orang Padang datang Jakarta, musafir. Dia boleh makan siang, Allah yang memperbolehkan. Tiba-tiba seluruh restoran wajib ditutup. Kalau buka digebuki, tutup semua. Lah, kan bingung orang Padang. Ba, aku Jakarta kota sekadang iko. Restoran tutup, sadonya mampu yang boleh makan. Tentulah dia boleh makan. Allah memperbolehkan dia makan. Dia makan di mana? Di restoran. Kalau restoran ditutup, dia makan di mana? Jadi orang yang menutupi restoran itu bukan pembela Islam itu. Penghina agama. Bikin malu agama Islam saja. Wong Allah membolehkan kok dia gak membolehkan. Emang dia nabi baru? Yang terakhir kalau dia jompo. Wa in kuntum apa? Maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia sudah jompo, enggak kuat lagi atau sakit cuci darah liver atau gagal ginjal cuci darah, enggak usah puasa, jangan dipaksa. Walaupun saya sudah cuci darah gagal ginjal, tapi saya tetap puasa. Jiunlah. Tahu jiun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, udah gagal ginjal kok puasa. Kata Allah, bayar aja, kasih makan orang miskin, enggak usah puasa. Sudah 4 ya? Di hadis ada 6. Rasulullah membolehkan 6 golongan yang enggak puasa makan siang walaupun orang Islam. Pertama siapa? Wanita haid, haram puasa. Wanita haid haram puasa. Mesti makan. Wanita nifas haram puasa, enggak boleh puasa. Sudah 2 ya. Yang ketiga, wanita yang hamil, wanita menyusui. Yang keempat, menyusui dan hamil boleh milih. Mau puasa silakan, kalau kuat. Enggak mau puasa, ganti hari lain. Sudah 4. Yang kelima, anak-anak. Anak-anak boleh makan siang. Masa anak umur 2 tahun dipaksa puasa? Nangis dia. Yang terakhir ini yang paling enak, yang keenam. Gak usah puasa seumur hidup, gak berdosa. Gila. Nah, kan 10 golongan ini boleh makan. Di mana makannya? Ya di restoran atau di rumahnya. Jadi kalau restoran buka, yang 10 orang ini, golongan ini datang beli, yang jualan malah berpahala, bukan berdosa. Ada orang jualan nih sate, datang perempuan pakai jilbab. Dia bilang, "Bang, saya mau beli sate 10 tusuk sama lontong." Lah yang jual bilang, "Lo ala neng-neng. Lo sampean ini orang Islam pakai jilbab kok beli sate siang-siang? Apa sampean enggak puasa?" Oh, rupanya orang Madura ini. Dia bilang, "Enggak, saya mau beli sate, saya mau makan, Bang. Tolong dibungkusin." "Lo kalau orang Islam tuh siang ini mesti puasa. Lo kok sampean ini neng kok malah beli sate? Lah saya haid, Bang." "Kalau saya haid, ya coba saya periksa dulu." "Mana boleh. Biar aja lah dia bungkusin, kasih." Tidak berdosa orang jualan kalau yang beli 10 golongan ini. Kepada yang di luar 10 ini, ya janganlah begitu. Ini kadang-kadang orang marah, "Restoran harus tutup, kami orang puasa terganggu kalau restoran buka." Loh, sampean kalau puasa ngapain ke restoran? Restoran bukan tempat orang puasa, Mas. Gatel pergi ke restoran. Orang puasa pergi masjid. Biarkan restoran buka. Ayahanda Tengku Zulkarnain, ikhwatul iman. Tadi beliau mulai mukaddimah dengan cerita para rasul. Kenapa tetap dianggap Allah sukses walaupun kesannya gagal? Tidak. Karena para rasul melakukan semua lillah, fillah, ilallah. Melakukan semuanya karena Allah. Kalau niatnya benar-benar karena Allah, maka amalnya dia akan bermujahadah maksimal. Sungguh-sungguh. Kerahkan semua potensi dalam dakwahnya. Sedangkan hidayah hak Allah. Kewajiban kita berdakwah, tidak wajib hasil. Men proposes gratis proses. Imalu pasairallahu wa amalakum. Do the best, you find the best. Ada orang yang tidak berangkat haji tapi bernilai di hadapan Allah hamba yang sudah menunaikan ibadah haji. Ternyata hamba yang sudah berazam, bahkan dia mengumpulkan rezekinya untuk menunaikan ibadah haji, ternyata belum terkumpul penuh untuk berangkat, lalu dia wafat. Ya, hakikatnya dia sudah menunaikan ibadah haji. Lain halnya yang tidak bermujahadah. Ikhwah, tadi beliau membahas tentang saum. Saum ini ibadah yang paling efektif mendidik kita menjadi hamba yang ikhlas. Semua ibadah, semua amal saleh, semua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai syariat Allah, ada tarbiyah rabbani, pendidikan Allah agar hamba itu semakin dekat dengan Allah. Ada hijrah, ada islah. Syahadat. Targetnya jelas. Isyhadu bi anna muslimun. Berarti syahadat bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar ucapan, tapi kemampuan pula menampilkan dirinya sebagai seorang muslim. So please that you are muslim. Itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani mengucapkan syahadat. Bukan tidak fasih, itu bahasa mereka. Justru karena fasih dan mengerti itulah mereka tidak berani mengucapkan syahadat. Nah, mereka yang bersyahadah sungguh-sungguh, subhanallah, strong desires makes miracle. Keajaiban-keajaiban yang terjadi. Seperti tadi pagi Ustaz Toharudin, seorang mu'alaf, dari Medan diusir keluarganya, diancam untuk dibunuh, lalu lari ke Thailand, desa Patan, ke Kemudian beliau belajar menghafal Al-Quran. Dan kita balik ke Jawa. Bukan hanya menjadi penghafal Quran, guru penghafal Quran dan menjadi imam besar. Yang dekat dengan masjid kita, Bang Syafi'i Antonio. Seorang mu'alaf. Tapi begitu beliau masuk Islam, lihat, mujahadah kesungguhannya, ada hijrah. Beliau belajar sungguh-sungguh. Sekarang menjadi ahli fikih, ahli ekonomi Islam. Doktor. Dan alhamdulillah yang selalu beliau sampaikan ke Arifin, Ustaz doakan ibu saya meraih hidayah Allah. Itu yang selalu beliau sampaikan. Subhanallah. Alhamdulillah ibunda tercinta meraih hidayah Allah. Cepat beliau ajak menunaikan ibadah haji. Sepulang ibadah haji dipanggil oleh Allah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Berarti syahadah bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan. Menampilkan diri sebagai seorang muslim. Muslim bukan selamat, penyelamat. Mestinya negeri Indonesia ini selamat, ayah. Karena mayoritas muslimun, muslimat. Jadi akhlak Islam itulah karakteristik dari seorang muslim. Salat. Targetnya jelas. Mencetak pribadi yang jauh dari perbuatan paksa, apalagi mungkar. Paksa mencelakakan dirinya, mungkar mencelakakan orang lain. Aqimish shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Paksa itu juga bisa disebut diantaranya maknanya adalah zina. Innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Karena ada orang sholat tapi berzina. Dan zina itu dosa yang sangat besar. Sholat yang khusyuk mencegah dirinya dari perbuatan paksa. Mencelakakan dirinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya meraih kemenangan karena kemuliaan akhlak, sehingga hal-hal yang tidak bermanfaat mu'rid dia tinggalkan. Yang makruh-makruh dia tinggalkan. Makanya orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya tidak mungkin merokok. Alhamdulillah ya. Lihat sekarang jamaah. Tolong kamera lihat sebelah pojok. Enggak ada jamaah yang merokok saat ini. Ini masalah rokok ini memang bahaya ini. Ya. Saya ini heran ya kalau ada orang yang masih mau merokok. Di mana ayah? Saya teringat babi. Babi ayah. Babi itu binatang yang omnivora, makan segala-galanya. Sampai-sampai najisnya sendiri dia makan. Tapi ternyata babi ada satu yang dia tidak mau makan. Kalau kita ikat daun sawi satu ikat, sawi hijau. Kemudian kita ikat daun tembakau satu hijau. Tembakau dengan sawi mirip itu. Buanglah ke kandang babi. Gak sampai 5 menit itu daun tembakau, daun sawi habis dimakan babi. Tapi daun tembakau diinjek-injek sampai jadi lumpur. Dia gak mau makan. Tidak mau. Ambillah rokok yang paling harum, yang paling mahal. Campakkanlah, lemparkan ke kandang babi. Babi itu tidak mau makan rokok. Diinjek-injek sampai hancur jadi lumpur. Maka saya mintalah yang hadir ini. Jangan mau kita membuat babi menjadi heran. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Malu sama babi ya. Nah, nanti kalau ada orang merokok itu depan babi kan babi heran. Loh, kok sampean ngerokok mau? Wong saya aja enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik. Di sini saya duduk sebagai pengurus Masjid Ajikro. Di mana perjalanan saya diawali daripada dari hikmat saya, perjalanan saya perlu banyak sekali ujiannya. Di antaranya saya yang mengawali dari hidup yang gampangan untuk memperoleh uang atau untuk menafkahi anak dan istri. Dari perjalanan saya membeli barang-barang yang murah, lalu saya jual dengan harga yang mahal, yang tinggi. Nah, awalnya saya nikmati karena saya bisa membeli atau bisa memberikan anak, istri apa yang ia inginkan. Namun di balik itu semua, saya rasakan tidak membawa barokah. Terutama anak saya yang terkecil itu diberi cobaan sakit yang berkepanjangan. Di antaranya menurut diagnosa dokter itu adalah flek paru-parunya. Saya anggap penyakit itu tidak berat. Pada kenyataannya dari 6 bulan berobat meningkat sampai 1 tahun, meningkat lagi sampai 2 tahun tidak kunjung sembuh. Lalu dikira-kira di era tahun 2005-an saya hidup di lingkungan yang sudah berbaul dengan orang-orang yang banyak ahli ibadah. Di sana saya didorong untuk istri saya untuk bergabung dengan orang-orang itu. Lalu saya coba masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalamnya, dari sehari minggu ke minggu, akhirnya saya dipercaya di dalamnya tersebut untuk memimpin pengajian atau majlis taklim yang ada di Masjid Al-Ikhlas pada waktu itu. Namun kembali semuanya itu juga saya berbekal daripada saya peroleh dari tosiah-tosiah yang Murobi Ustadz Arifin Ilham berikan pada jemaah. Dan saya mengutip dari apa yang disampaikan beliau, bahwasanya hidup ini sesaat, jangan main-main dengan hidup. Lalu jadi komitmen untuk saya, istri saya, untuk tinggalkan kebiasaan saya, memperoleh-peroleh yang subhat. Ya. Saya tinggalkan, awalnya memang kaget, yang kebiasaan anak saya, makan seberat kecukupan, apa yang dia inginkan, dia peroleh. Seperti saya merujuk dari apa yang disampaikan Ustaz Arifin Ilham. Dia selalu berpesan, janganlah selalu meminta tolong pada orang. Lebih baik kalau minta tolong, lebih tolonglah minta tolong pada Allah. Merujuk kepada sholat tahajud. Di sana lebih cenderung, lebih mengutamakan istri saya yang banyak melek malam, bahkan menyelesaikan sholat tahajud hingga saya anggap itu istiqomah hingga sekarang. Mudah-mudahan Allah tetap istiqomahkan hingga akhir hayatnya. Kemudian zakat, jelas targetnya hujmin amwalikim sodakotan tutohirukum atau zaki himbiha wa mayuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang sukses itu orang-orang yang berzakat, yang mensucikan dirinya. Dimulai dari mensucikan hartanya, suci zatnya, suci cara mencarinya. Dia sucikan juga hak-hak Allah. Allahu Akbar. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min suqtin. Tidak akan masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Baik zatnya, cara mencarinya, atau hak-hak Allah. Atau dia tidak makan yang zat-zat haram, cara mencarinya benar, tapi tidak tunaikan zakat. Arifin analogikan sebelah kanan Arifin ini air bersih. Sebelah kiri air comberan. Tentu kita mau milih air yang bersih. Sekarang mau gak minum air bersih ini? Arifin ambil setetes saja air comberan itu. Setetes saja, enggak banyak, setetes saja. Enggak mau. Atau bekas sendoknya lalu aduk pada air. Mau enggak? Begitulah orang beriman menjaga kebersihan dirinya. Allahu Akbar. Haji. Targetnya jelas. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada manasik mengajarkan ihram. Kain kafan. Gladiarisik mati, wukuf Arafah, gladiarisik akhirat. Bahwa siapapun kita pada akhirnya kita mati. Dan siapapun kita pada akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar. Ingat mati, ingat akhirat. Menjadi stimulan, membangkitkan semangat kita mabrur. Mabrur, kumpulan dari albirro, albirro, albirro. Perbaikan, kebaikan, kebaikan, perbaikan. Sepulang ibadah haji, yang ia buru perbaikan kebaikan itu. Semangat ibadah. semangat amal saleh, mulia akhlaknya. Karena akan menjadi bekal dia hidup setelah mati. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup juga bukan untuk mati. Justru mati itulah untuk hidup. Dan hidup untuk Maha Hidup. Tidak takut mati, tidak cari mati, tidak lupakan mati. Tapi orang beriman merindukan mati. Karena mati, pintu berjumpa dengan Allah. Mati hanya jasmani, tapi rohnya wafat. Nah, kemudian saum. Saum ini targetnya mencetak pribadi hamba yang bertakwa. Dan pribadi yang bertakwa itu, subhanallah, pribadi yang amat sangat mencintai Allah, pribadi yang sangat takut kepada Allah, sehingga melahirkan sifat ikhlas. Segala aktivitasnya ingin ridha Allah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba itu Allah karuniakan sifat ikhlas. Dan itu rahasia di antara sifat rahasia Allah yang Allah berikan kecuali kepada hamba pilihannya. Dan tentu Allah berikan kepada hamba yang bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang bermujahadah sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan, cara-cara meraih hadiah hidayahnya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama hambanya yang sibuk dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam perbaikan kebaikan menujunya. Kita tidak bisa mengklaim ikhlas. Saat mengklaim ikhlas, kita tidak ikhlas. Yang tahu hanya Allah. Bahkan hambanya sendiri tidak tahu kalau dirinya itu ikhlas. Dia hanya tahu bahwa dia sekarang merengek-rengek ridha Allah. Yang dia tahu sekarang dia berjihad dalam bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak nikah dengan Sayyidina Ali, selalu setiap Sayyidina Ali, suami tercinta, pulang ditanya, nasihat apa dari Rasulullah? Ayat apa lagi yang turun? Selalu ditanya. Nah, kali ini Fatimah bertanya, wahai suamiku, kau membicarakan tentang ayat ikhlas. Ikhlas itu apa? Apa kata Sayyidina Ali? Nanti kutanyakan pada ayahmu, Rasulullah SAW. Ditanya pada Rasulullah SAW. Rasul menjawab, aku tidak tahu. Nanti kutanyakan pada Jibril. Subhanallah. Ketika ditanya Jibril, Jibril pun tidak tahu ikhlas. Aku tanyakan Allah. Apa jawaban Allah? Sirrun min asrari. Rahasia di antara rahasiaku. Jadi hanya Allah yang tahu. Itulah yang membuat hamba yang beriman terus bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak tahu apakah dia diridhoi oleh Allah atau tidak. Karena itulah kita terus minta ampun kepada Allah. Apakah diampuni atau tidak, menjadi rahasia Allah. Kita tidak tahu jadwal kematian. Karena itulah kita terus bermujahadah dalam taat. Persiapan menghadapi kematian itu mestur dirahasiakan oleh Allah. Coba kalau diberitahu jadwal kematian, si Pulan wafat umur 50 tahun. Nah, umur dia 35 tahun. Diajak berantem, berani dia. Ayo berantem. Perang berani juga ya. Ayo tembak, kenapa? Gak bakal mati. Karena matinya umur 50. Tuh, senang dia. Coba seandainya malam ini malaikatul maut turun, datang lalu ngambil nih mic pengumuman. Saya malaikatul maut. Semua yang hadir malam ini, nanti jam 1 malam, salah satu dari ribuan yang hadir akan kucabut nyawanya. Gak kecuali Ustadz Arifin. Misal ayah. Gak ada yang bisa tidur. Gak ada yang bisa tidur. Misal. Ya. Apa yang terjadi? Arifin yakin selain Arifin semuanya bertakwa. Semuanya SMS temannya. Maaf lahir batin. Kenapa? Ntar malam jam 1 kira-kira nih. Gue bisa mati nih. Diajak temannya. Enggak. Gue lagi zikir, gue lagi istighfar. Dan dermawan banget. Semua tabungan. Wah, ATM habis semua. Kenapa? jam 1 malam mati. Mati, mati. Sama istrinya pun minta maaf. Istrinya pun juga mengikhlaskan suaminya kawin lagi. Karena nanti malam jam 1 mati. Silakan. Tapi kawin gak apa-apa. Tapi orang jam 1 mati kok. Yeah. Jadi ayah, semuanya baik, semuanya bertakwa, semuanya dermawan, semuanya senang ibadah. Nah, tiba-tiba mendekati jam 1. Jam 1 kurang 10 detik, hitungan mundur. Semuanya di atas jadah dalam keadaan berhudu. Astagfirullah. Sudah berwasiat kuburan di mana kalau meninggal. Astagfirullah. 10, 9, astagfirullah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lepas nih, bukan gue nih. Pengumuman di Masjid Az-Zikra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar suaranya. Allahu Akbar. Langsung deh pindah ambil remote TV nonton film lagi dia. Bukan gua yang mati. Puter lagu joget retak. Iya. Karena itu akiyasu minumati aksarakum zikral maut wa asyaddu istidadadlah. Paling cerdas, paling mulia, paling sukses di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Kenapa ikhwah mau sholat malam? Kenapa ikhwah mau tadaburkan Al-Quran? Kenapa ikhwah mau berjamaah di masjid, bahkan tidak keluar sampai isyrok? Kenapa ikhwah duduk ngaji? Kenapa ikhwah mau berlafar-lafar, berhaus-haus? Kalau bukan karena ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat, tidak akan kita lakukan. Karena itulah spesial bagi saumi. Untuk mencetak pribadi yang ikhlas. As-saumuli wa ana azibi. Saum itu untuk aku, kata Allah. Dan aku yang menilainya. Ikhwah. Semakin sempurna kita mengenal Allah. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Makin cinta kita kepada Allah. Wa kamalu mahabbatihi al-ikhlas. Dan sempurnanya kita mencintai Allah. Ikhlas. Segala aktivitas kita lakukan ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat sesuai dengan doa yang menjadi wirid kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahu akbar. Dari ikhlas inilah melahirkan sifat-sifat indah. Sabar, itu buah ikhlas. Karena ia tahu semua peristiwa Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Allahu Akbar. Syukur, ia semua tahu semuanya ni'am dari Allah. Wara, sangat taat orang yang ikhlas itu. Karena dia ingin ridha Allah. Dan pintu ridha Allah adalah taat. Ia sangat kuat memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Simak dengan iman. Katakanlah kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu, mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam Ihya Ussunnah ada mahabbatullah wa maghfiratuh. Ada cinta Allah dan ampunannya dalam salat malam, detik-detik salat malam, dalam setiap gerak salat malam ada rahmat dan ampunan Allah. Setiap kita melangkah ke masjid, detik-detik ke masjid ada rahmat ampunan Allah. Setiap kita duduk dalam majelis ini, ikhwah di rumah menyaksikan ini. Maka detik-detik ini adalah detik-detik rahmat dan detik ampunan. Saat kita berpuasa dari subuh sampai maghrib berbuka, itu detik-detik rahmat dan ampunan Allah. Saat kita menjaga wudu, gembiranya yang menjaga wudu. Dari dia berwudu sampai batal, berjam-jam terjaga wudunya. Maka itulah detik-detik rahmat dan ampunan Allah. Berdakwah, detik-detik ucapan-ucapan rahmat. Ikhlas itu berbuah kemuliaan akhlak. Qanaah bukan hanya puas dengan ni'am, nikmat-nikmat Allah, bahkan dia puas dengan segala ketentuan Allah. Allahumma inna la nas'aluka radal qada walakin lutfafi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Takdirmu. Kalau sudah peristiwa terjadi, siapa yang bisa menolaknya? Tapi beri kepada hamba kekuatan, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka, dan lutfu, kecerdasan menangkap hikmah di balik segala takdirmu. Karena itu Rasul menyebut orang beriman yang ikhlas itu as-sa'id, orang yang paling bahagia, paling kuat dari goncangan peristiwa dunia ini sampai goncangan sakaratul maut. Allahu akbar. Walillahil ham. Ikhwah, makanya saum beda dengan ibadah lain. Syahadat ada aksi pengucapan. Salat ada aksi gerak. Dari takbir, ruku, sujud, salam. Di belakang kita calon mertua. Pas waktu maghrib bertamu lagi. Salat beda. Takbir ya Allah. Lebih khusyuk. Akbar. Beda. Kalau lewat kucing remeh dia. Nah kucing. Beda. Bacanya pun yang panjang-panjang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Mertua ada riaknya. Zakat, aksi pemberian. Haji, apalagi haji. Manasik dia, waduh, penuh dengan aktivitas. Dan meninggalkan tanah air. Pamit lagi. Begitu pulang, gak dipanggil haji. Ngambek. Belum tahu gue udah haji. Antrinya lama lagi. Pulang-pulang, panggil otong doang. Haji tahu. Haji otong. Marah nih. Ya. Allahu Akbar walillahilham. Tapi kalaupun dipanggil haji itu tahriman, penghormatan dan doa. Untuk mengingatkan bahwa dirinya sudah haji. Mestinya Pak Haji itu pulang jadi juru dakwah. Pak Haji main gaplek. Udah itu kakinya naik, pecinya pindah ke lutut. Tuh. Saum, ibadah diam. Gak kelihatan. Apa karena bibir kering, puasa. Atau mulut bau, lagi puasa. Enggak, banyak yang wangi kok mulutnya orang lagi puasa. Tapi puasa juga harus memahami syariat. Ada orang upilan, Bi, gak dibersihin. Kenapa? Gue lagi puasa. Ya dibersihin dong. Ada tai mata di sini. Kenapa gak dibersihin? Lagi puasa. Ya bersih. Subhanallah. Ikhlas. Gak ada yang tahu kecuali dirinya. Ah, disinilah indahnya saum. Diam ternyata zikir, diamnya ibadah, diamnya tafakur, diamnya tadabur. Karena itu orang yang saum dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalo. Allah yang menilai. Wa fillah rahimakumullah. Yang dikendalikan kan yang halal tuh. Makan minum kan halal. Hubungan suami istri halal enggak? Halal. Halal. Tapi saya puasa? Tidak. Dikendalikan. Apa hikmahnya? Satu, halal saja bisa dikendalikan, apalagi yang haram. Jadi pakem banget remnya orang beriman. Yang kedua, halal tidak terkendali jadi haram, mubazir, israf. Jangan berlebihan. Kalau cukup dua, ya sudah cukup dua, jangan lebih. Kalau cukup satu, ya satu. Ya Bi. Jangan tambah. Jangan tambah. Tapi 45 boleh. Allahu Akbar walillahilham. Semua punya kadar kemampuan yang berbeda-beda. Takdir yang berbeda-beda. Jangan memaksakan kehendak. Daripada ribut, berantem, bercerai. Ya kan Bu? Cukup satu istri saja. Setuju? Tuh, setuju. Tapi damai dua lebih utama. Setuju Pak? Adil. Adil. Allahu Akbar. walillahil hamd. Kemudian justru terasa nikmat halal karena halal dikendalikan. Ayo coba makan minum. Baru terasa nikmat kan saat puasa kan? Ayo, apalagi menjelang berbuka. Puncaknya lapar. Malah puncaknya nikmat tuh. Begitu beduk berbunyi, apa yang diucapkan? Padahal belum makan minum tuh. Sudah bahagia. Cuma sayangnya begitu makan minum, lupa alhamdulillah. Nah, coba nikmatnya orang nikah. Itu karena dia mengendalikan diri kan? Tidak menyentuh sebelumnya. Gak ada pacaran, gak ada sentuhan, gak ada jalan-jalan. Begitu ijab kabul. Ding-ding tak ding, ding-ding tak ding. Subhanallah. Ini beduk belum berbunyi udah pukul duluan. Gak ada sakral, gak ada kemuliaan, gak ada keindahan lagi. Arifin sempat tulis di Facebook, kesalahan pranikah. Udah pacaran duluan, tahunan, udah jalan-jalan kemana-mana. Gak jadi-jadi. Udah itu foto lagi, Bi. Belum nikah, belum. Ijab kabul udah foto. Ngueng, ngueng. Di bawah pohon jengkol. Ngeeng. Belum halal. Udah duduk-duduk bareng, pegang-pegangan, tatap-tatapan. Cie. Yang perempuannya duduk di bawah, cowoknya. Cie. Yang ceweknya. Cie. Cie. Allahu Akbar. Itu karena belum nikah, Pak. Iya, iya. Karena belum nikah. Iya. Begitu udah nikah, yang satu tidur di kamar sana, yang satu tidur di kamar sini. Oh. Suaminya hari Ahad, hari Sabtu biasanya kalau malah di rumah. Begitu udah nikah malah gak pulang. Oh. Ditelepon sama istrinya, HP hidup terus. Di mana mas? Turne, turne, turne. Apa itu? Kawannya nanya, turne itu apa? Turukono, turukene. Itu karena pacaran sih. Coba kalau yang gak pacaran benar-benar karena Allah. Nikmatnya setelah nikah, pacarannya David. Setelah nikah, ding-ding tak ding-ding. Nah, malah bulan Ramadan dihalalkan hubungan suami istri. Uhillalakum lailatal siyamu arrafasu ila nisaikum. Di malam Ramadan dihalalkan hubungan suami istri. Pahalanya 70 kali lipat. Tuh, belum malam juga boleh. Oh iya, iya. Iya, 10 menit menjelang buka. Oh iya, iya, iya. Istri panggil, sini. Hah, terus? Loh, mas, saya mau nyediain makanan. Gak usah, kunci aja kamar. 10 menit lagi buka, justru. Mari masuk. Terus saya? Kunci. Begitu beduk maghrib, duduk-duduk. Allahumma laka sumtu wa bika. Dirahmatika. Allahu Akbar walillah. Itu penganten anyar. Allahu Akbar. Indah kan? Subhanallah. Apalagi sahur bersama. Allah mengajarkan keindahan karena kita mengendalikan. Kemudian nikmatnya hidup ternyata dalam pengendalian diri dalam taat. Ternyata taat itu nikmat. Ternyata lapar haus itu nikmat. Ternyata puasa itu nikmat. Ternyata haji yang berat itu nikmat. Dan gak ada orang yang kapok haji. Ternyata taat itu nikmat. Lalu apa susahnya taat sebentar di dunia? Kan gak lama di dunia. Kan ada saatnya beduk berbunyi. Ada saatnya Idul Fitri. Ada saatnya semua kita menghadap Allah. Berbahagialah orang yang banyak menanam kebaikan saat wafat. Itulah saat terbaik bagi dia mengetam dari apa yang dia tanam. Ya Rahman, ya hujani kami dengan rahmatmu di bulan rahmatmu ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, ya rahmati keluarga kami yang telah wafat dengan ampunanmu. Ya Rahman, ya rahmati ampuni semua yang telah wafat kaum muslimin muslimat ya Allah. Hijrahkan kami dengan taubatan nasuha ya Allah. Ya Rahman, ya